Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ashar muslimin rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, dan sedikit yang terlupakan ketika memandikan jenazah. Apabila jenazah atau si mayit adalah wanita, maka dianjurkan ya, untuk mengepang. Mengikat ya rambut sang wanita tersebut dengan tiga ikatan, ya, tiga ikatan. Di mana ikatan yang pertama bagian kanan, kemudian bagian tengah, ya, dan bagian kiri, ya, ketika dimandikan. Adapun yang bagian tengah dianjurkan untuk diletakkan di bagian belakang, ya. Ini sebagai tambahan. Adapun proses yang lainnya sama, ya. Kemudian kita masuk pada poin atau fasal yang berikutnya, yaitu tentang takfinul mayyit, cara mengkafani si mayyit. Kata beliau rahimahullah, wa ba'dal faraghi min ghusl mayyiti yajibu takfinuhu li amri an-nabiy alaihi salatu wassalam bidzalik fi haditsil muhrim alladhi wa qissatuhu naqah. Setelah si mayyit selesai dimandikan, maka wajib untuk dikafani, ya, berdasarkan perintah dari Nabi untuk mengkafani si mayit, seperti dalam hadis yang menceritakan tentang ya, seseorang yang meninggal, ya, ketika ihram. Kata Nabi, wakafinu, maka hendaklah kalian mengkafani orang tersebut, yaitu yang meninggal ketika ihram. Wal kafan au samanuhu min malil mayyit. Ya, adapun kain kafan, demikian pula harta yang digunakan atau uang yang digunakan untuk membeli kain kafan itu berasal dari harta si mayyit. Ya, dan itu asalnya. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan oleh si mayyit, ya, sebelum dibagi, maka yang pertama kali harus disiapkan adalah dana untuk pengurusan jenazah mayit tersebut, ya, untuk misalkan beli kain kafannya, ya, atau perlengkapan mandinya, ya. Demikian juga misalkan kalau ada biaya, ya, membawa jenazahnya, sewa ini sewa itu, ini yang harus disiapkan terlebih dahulu. Dan itu asalnya berasal dari harta si mayit, ya, sebelum dibagi sebagai harta warisan. Walau lam yakhluf ghairuhu, ya. Nah, sehingga meskipun apabila tidak meninggalkan selainnya, ya. Li hadithi Khabbab bin al-Ars radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, hajarna ma'a Rasulillah fi sabilillah nabtaghi wajha Allah fawajaba ajrana 'ala Allah, ya, faminna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'an. Maka dahulu kami hijrah bersama Nabi di jalan Allah, dan kami berharap wajah Allah, maka ya, kami pun mendapatkan pahala dari Allah jalla wa ala. Maka di antara kami man madha, ada yang berlalu dalam kondisi tidak memakan dan tidak menikmati sedikit pun dari pahala ibadah hijrahnya. Ya. Ini belum sempat menikmati, ya, dari pahala hijrah yang telah dia lakukan sebelumnya. Hijrah amal yang besar. Ya, minhum Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, maka di antara sahabat yang ikut hijrah, ya, dari Mekah menuju Madinah, ya, dan belum sempat merasakan bagaimana kejayaan Islam ketika kaum muslimin menang dalam sekian banyak pertempuran. Ya, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Qutila yauma Uhud, di mana beliau termasuk di antara sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Falam yujad lahu syai'un, sementara tidak dijumpai sedikit pun ya pada beliau. Ini beliau bukan orang yang kaya. Ya, beliau tidak meninggalkan sedikit pun dari harta. Enggak punya harta. Ya, makanya tadi disebutkan walau lam yakhlub ghairahu. Ya, meskipun tidak meninggalkan apapun ya, ini si mayit tadi dari harta, maka tetap harus dikafani ya, mayitnya, jenazahnya. Seperti yang terjadi pada Mus'ab bin Umair, meninggal dalam perang Uhud dalam kondisi beliau enggak punya harta sedikit pun. Ya, sampai untuk beli kain kafan saja enggak ada. Ya, namun tetap perintah untuk mengkafani tetap berlaku. Tetap disyariatkan. Wa fi riwayatin wa lam yatruk illa namirah. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa beliau Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu tidaklah meninggalkan kecuali namirah. Namirah ini kain. Ya, yang bergaris. Fakunna idza wada'naha 'ala ra'sihi kharajat rijlah, yang mana apabila kami ya, meletakkan kain tersebut ya, di atas tubuh Mus'ab bin Umair, di atas kepalanya, maka keluar kedua kakinya. Ya, ini enggak cukup. Ya. Jadi kainnya itu pas-pasan, ya. Apabila kainnya dibentangkan untuk menutupi tubuh Mus'ab bin Umair, bagian kepalanya terbuka bagian kakinya. Kalau yang ditutup bagian kakinya, maka terbuka bagian kepalanya. Nah, wa idza wada'naha 'ala rijlaihi kharaja ra'suhu, yang mana apabila kami meletakkan kain tadi, namirah tadi, ya, menutupi bagian kakinya, maka keluar kepalanya. Ya, ini enggak punya apa-apa, enggak punya harta, ya, kecuali namirah kain. Itu pun enggak cukup. Ya, belum sempat merasakan buah ya dari ibadah yang sangat besar yang beliau lakukan, yaitu hijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan dha'uha mimma yali ra'sih. Ya. Atau mimma yali ra'sahu. Wa fi riwayatin ghattu biha ra'sahu. Letakkan kain itu ya, menutupi kepalanya. Waj'alu 'ala rijlaihi idkhira. Ya. Dan letakkan di atas kedua kakinya idkhir. Idkhir ini semacam rumputan yang masyhur ya, di tanah Arab sana. Ya. Nah, dan ini sebagai tambahan untuk menutupi kedua kaki beliau radhiyallahu taala anhu. Wa minna man ayna'at lahu samaratuhu fa huwa yahdubuha ay yastaniha. Namun di antara kami, yakni di antara para sahabat, di antara kaum muslimin yang mereka sempat hijrah ya dari Mekah menuju Madinah bersama Nabi, ya, ada yang merasakan buah dari amalan ibadah yang telah dilakukan sehingga mereka pun memetiknya. Ini sempat merasakan kejayaan Islam ya, sempat merasakan ya, harta ghanimah, harta rampasan perang ya, ketika menang melawan orang-orang kafir, kaum musyrikin ketika perang, sempat ya. Nah, merasakan itu semuanya. Nah, di antara sahabat ada yang enggak pernah merasakan sama sekali buah dari jihad yang mereka kerjakan, gugur dalam medan laga seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Wa yanbaghi ay yakuna al-kafanu ta'ilan sabighan yasru jami'a badanihi. Dan sepantasnya kain kafan yang digunakan untuk menutupi si mayit itu ta'ilan ya, panjang, lebar dan menutupi seluruh tubuh si mayit. Ya, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ya, beliau mengatakan annan nabiyya khataba yawman fa dzakara rajulan min ashabihi qubida fa kufina fi kafanin ghairi ta'il wa qubira lailan. Nabi pernah berkhutbah ya, suatu hari kemudian beliau menceritakan tentang salah seorang di antara sahabat beliau yang meninggal, kemudian dikafani dengan kain kafan yang tidak menutupi, ya, lalu dikubur di waktu malam. Fazajara an-nabiyyu an yukbara ar-rajulu bil-lail hatta yusalla alaihi, ya. Maka Nabi menghardik, ya, orang-orang yang menguburkan si mayit di waktu malam sampai disolati. Illa ayyattara insanun ila dhalik, kecuali memang terpaksa untuk dimandikan ataupun dikuburkan di waktu malam. Ya. Nah, artinya dari sini menunjukkan bahwa apabila, ya, memungkinkan untuk dikubur di waktu malam, ya, tidak menyulitkan, maka boleh mengubur mayit di waktu malam. Ya. Nah, misalkan apa? Ada penerangan, ya, baik jalan dari rumah duka menuju kuburan atau ketika proses penguburan si mayit, tidak menyulitkan, maka boleh mengubur di waktu malam. Bahkan lebih cepat lebih baik. Ya. Dan Nabi mencela tadi ketika sahabat tadi meninggal dalam kondisi di kain kafani dengan kain yang tidak menutupi seluruh tubuhnya. Ya, Nabi marah. Ya, Nabi mengatakan idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu in istata'a. Apabila kalian mengkafani saudaranya, maka berbuat baiklah dengan kain kafannya apabila dia mampu. Ya. Qala al-ulama. Para ulama menjelaskan tentang maksud berbuat baik kepada si mayit, ya, pada kain kafannya. Kata mereka, alaihim rahmatullah, wal muradu bi ihsanil kafan nadhafatuhu wa kathafatuhu wa satruhu wa tawassutuhu wa laysa al muradu bihi sarfu fihi wal mughalatu wa nafasatuhu. Yang dimaksudkan, ya, baik dalam mengkafani si mayit yaitu dari sisi bersihnya. Kain kafannya bersih, ya. Enggak kumel, enggak lecek. Bersih. Wa kathafatuhu, dan tebal. Ya. Wa satruhu, dan menutupi. Ya. Enggak nanggung, ya. Tebal-tebal tapi cekak. Ya. Kepalanya tertutupi, kedua kakinya terbuka atau sebaliknya. Ya. Atau panjang-panjang tapi enggak lebar. Ya. Sehingga yang tertutupi hanya bagian, ya, tengahnya saja dari tubuh si mayit. Tangannya, kanan kirinya terbuka. Ya, kurang juga berarti panjang dan lebar. Tebal. Ya. Menutupi seluruh tubuhnya, tawasut, pertengahan. Dan bukan yang dimaksudkan baik ketika mengkafani si mayit, yaitu ketika kain kafan tersebut, ya, berasal dari kain yang mahal, ya, dan berharga. Mentang-mentang yang meninggal orang kaya, kain kafannya harganya 1 miliar. Ya, 1 miliar. Ya, ngutang lagi. Ya. Nah, Allahumma musta'an, ini berlebihan, ya, tidak sepantasnya. Tapi di sini pertengahan, ya. Kemudian fa in dhaqal kafanu an dhalik wa lam yatayassar sabighu satara bihi ra'sahu wa ma tala min jasadihi wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila 'alayhi shay'un min al-idkhir aw ghayrihi min al-hashish. Namun apabila sudah diusahakan, kainnya ternyata, kain kafannya sempit dan tidak memungkinkan untuk menutupi seluruh tubuh si mayit, ya, seperti kasusnya siapa tadi, kejadiannya Mus'ab bin Umair, maka yang ditutupi adalah bagian kepalanya dan seluruh tubuhnya, ya. Nah, adapun yang tersisa, yang terbuka, maka dibiarkan terbuka dan ditutupi dengan idkhir atau yang semisalnya dari hasyis, ya, rumputan yang ada. Nah, alhamdulillah di zaman kita mudah, ya. Nah, untuk pesan kain yang panjang dan lebar. Ya. Wallahu taala alamu bisawab. Ya, dahulu ya, sempat diceritakan sebagian para raja-raja dahulu, ya, penguasa-penguasa muslimin, ya, mereka punya kebiasaan menggunakan ikat kepala, imamah. Dan imamahnya itu tebal, gede. Dan ternyata ketika diselidiki, itu ternyata adalah kain kafannya yang sudah dia siapkan apabila dia meninggal. Dan kalau dibuka panjang, ya, sehingga gak perlu repot lagi. Artinya juga mengingatkan dia tentang akhirah, itulah. Jangan macam-macam, ini kain kafan sudah ada, itulah. Ya. Nah, penguasa, raja, ya. Nah, wallahu a'lam. Disebutkan di dalam hadis Khabbab bin Ath al-Arth, ya, dalam kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, ketika beliau meninggal, da'uha mimma yali ra'sahu, ghattu biha ra'sahu, waj'alu 'ala rijlaihi idkhira. Ya. Ketika Mus'ab bin Umair meninggal dalam kondisi tidak meninggalkan harta warisan, untuk beli kain kafan saja enggak ada, enggak bisa. Ya, kecuali namirah, kain yang bermotif, ya, yang bergaris, kemudian ketika diletakkan, ya, di atas tubuhnya menutupi kepalanya, maka terbuka kedua kakinya, yang kemudian Nabi perintahkan, ya, waj'alu 'ala rijlail idkhira, ya, letakkan di atas kedua kaki Mus'ab bin Umair idkhir, ya, rumputan tadi yang masyhur. Kemudian wa idza qallatil akfan wa kasratil mauta jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahid bi an yuqassama bainahum wa yuqaddamu aktsaruhum qur'anan ila al-qiblah. Sekarang kasus yang lainnya, apabila kain kafannya sedikit sementara mayitnya banyak, ya, misalkan, ya, ada kecelakaan, ya, entah itu kebakaran, ya, atau musibah nasional, ya, kayak yang terjadi di Aceh, ya, tsunami misalkan, ratusan meninggal, ribuan, ya, untuk menyiapkan kain kafan untuk masing-masing, ya, mayit, kerepotan. Kenapa? Musibah, ya, sehingga nggak mungkin, kan? Sementara ini mayat, ya, sudah tinggal lama, sehingga harus cepat dan segera dikuburkan. Akhirnya, ya, kain kafannya terbatas. Gimana caranya? Maka di sini, apabila demikian kain kafan sedikit, jenazahnya banyak, boleh untuk mengkafani sejumlah orang dengan satu kain kafan. Ya, dengan satu kain kafan. Ya, kemudian dibagi di antara mereka dan didahulukan yang paling banyak hafalan Qur'annya sebagai keutamaan orang yang menghafal Al-Qur'an. Nah, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma kana yaum Uhud mar Rasulullah bi jamrati Ibnu Abdul Muttalib atau bi Hamzati Ibnu Abdul Muttalib wa qad judi'a wa musila bih. Pada peristiwa perang Uhud, maka Nabi melewati Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, dalam kondisi beliau, ya, sudah meninggal, dan luar biasa jenazah beliau, ya, dicincang oleh kaum musyrikin, ya, musila, ya, penuh dengan tusukan tombak, pedang, panah. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang beliau mendapatkan gelar sebagai Sayyidus Syuhada, pimpinan para syuhada, ya. Dan beliau di antara dua paman Nabi yang sekaligus sahabi, ya. Karena paman Nabi, ya, ada tiga kelompok, ya. Yang pertama, yang dikenal ketika hidupnya beriman, ya, bahkan menjadi sahabat membela Islam dan kaum muslimin sampai akhir hayatnya, ya. Dan itu ada dua, ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib, keduanya sahabat, ya. Jenis yang kedua, sahabat yang ataupun paman Nabi, ya, yang ketika hidupnya itu luar biasa gencarnya, ya, pembelaannya kepada Nabi, namun enggak pernah mengucapkan dua kalimat syahadah menyatakan keislamannya sampai akhir hayatnya. Yang dimaksudkan adalah Abu Talib. Ya. Jenis yang ketiga, yaitu paman Nabi yang semasa hidupnya dikenal menentang, ya, paling membangkang, bahkan menjadi provokator, ya, dan mati dalam kondisi kafir. Yang dimaksudkan adalah Abu Lahab. Ya. Yang ketika Nabi berdakwah, ya, di hadapan bangsa Quraisy, ya, mulai memperkenalkan dakwah Islam secara terang-terangan, ya, mengumpulkan mereka, Nabi naik di atas bukit Safa, yang Nabi mengatakan, wahai bangsa Quraisy, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku beritakan kepada kalian bahwa musuh kalian akan datang menyerang kalian di waktu pagi dan petang, apa kalian percaya dengan saya? Ya, kata mereka, iya, kami percaya, karena kamu yang menyampaikan, kamu orang yang jujur. Ya, maka kata Nabi, ketahuilah bahwa setelah kehidupan dunia ada yang namanya hari akhirah, ada adabun syadid, ada adab yang pedih, bersiap-siaplah kalian. Maka paman Nabi yang bernama Abu Lahab ini, ya, mengatakan, tabban lak ya Muhammad ali hada jama'atana, ya, sungguh celaka dan binasa wahai Muhammad, apakah untuk yang seperti ini kamu kumpulkan kami di tempat ini untuk mendengarkan ocehanmu yang seperti ini? Kata siapa? Kata Abu Lahab. Ya, sampai setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dhata lahab wa imra'atu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. Langsung turun vonis dari Allah kepada Abu Lahab sebagai penghuni neraka jahanam dan kekal di dalamnya bersama dengan istrinya Arwa Ummu Jamil. Ya. Nah, Bintu Harb, ya, bin Sufyan ataupun bin Umayyah, ya, saudara perempuannya, ya, sahabat yang mulia Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Abu Lahab, ya. Yang namanya siapa? Hah? Namanya Abu Sam, ya, Abdul Uzza, ya. Nah, Abu Talib namanya Abdul Manaf. Ini paman-paman Nabi, ya. Jadi ada yang mukmin, ada yang kafir, ya, dan ada yang kafir banget, ya. Nah, kafir pol, ya. Nah, enggak mau bantu, sudah membangkang, ya sudah, ya, vonis selesai, ya. Adapun Abu Talib, ya, meskipun kafir tapi ada pembelaan, dan bahkan dalam hatinya Abu Talib mengakui kebenaran dakwah keponakannya, yakin Islam adalah agama yang benar dalam hatinya, ya, dalam hatinya, ya. Nah, tapi enggak sempat, enggak pernah terucap dari lisannya menyatakan keislaman, ya sudah selesai, ya, kafir, ya, meskipun dengan sebab pembelaan Abu Talib semasa hidupnya terhadap Nabi, akhirnya dapat syafaat dari Nabi, ya, mendapatkan siksaan yang paling ringan di dalam neraka jahanam. Lah, di antara paman Nabi yang masuk Islam, ya, sampai akhir hayatnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dan luar biasa kecintaan dan sayangnya Nabi kepada paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, sampai-sampai ketika Hamzah meninggal, Nabi mensolati jenazahnya itu takbirnya lebih dari yang lainnya. Sampai diriatkan Nabi bertakbir 9 kali. Karena penghargaan, pemuliaan, penghormatan Nabi kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Adapun kepada jenazah yang lainnya, Nabi biasa takbir 4 kali. Dan itu yang sunnah. Ya, tapi menunjukkan bolehnya lebih dari itu. dan nanti ada pembahasan tentang hal itu. Ya. Nah, alhasil, ya, ketika Nabi melewati jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib pada perang Uhud, maka Nabi mengatakan, laula an tajida safiyatu fi nafsiha, ya, taraktuhu hatta ta'kulahu al-afiyah hatta yahsyurahu Allahu min butuni at-tayr was-siba', fakafanahu fi namirah. Kalau seandainya Safiyyah, ya, tidak mendapati, ya, pada dirinya terhadap Hamzah, ya, yakni perasaan iba kepada Hamzah, maka sungguh kata Nabi, aku akan biarkan, ya, Hamzah jenazahnya dibiarkan dimakan, ya, oleh binatang-binatang buas sampai nanti pada yaumul qiyamah Allah kumpulkan beliau, ya, dalam kondisi tubuh beliau berada di perut-perut burung-burung dan binatang-binatang buas. Nah, artinya dibiarkan, ya, dalam kondisi, ya, luka, ya, yang beliau alami ketika jihad pada perang Uhud sebagai saksi pada yaumul qiyamah, sebagai keutamaan bagi Hamzah radhiyallahu taala anhu. Fakafanahu fi namirah, kemudian akhirnya Nabi mengkafani Hamzah, ya, dengan kain namirah. Wa kanat idza khumirat ra'suhu badat rijlah, yang mana apabila, ya, ditutupi kepala beliau maka terbuka kedua kakinya. Wa idza khumirat rijlahu bada ra'suhu, dan apabila ditutupi kedua kakinya terbuka kepalanya. Fa khumira ra'suhu wa lam yusalli ala ahadin minasyuhada ghairuhu, ya. Kemudian akhirnya, ya, tubuh Hamzah, ya, ditutupi, ya, kepalanya dengan kain namirah dan tidak ada yang mensolati Hamzah, ya, kecuali, ya, beliau alaihi salatu wassalam. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, ana syahidun alaikumul yaum, dan aku menjadi saksi atas kalian, ya, pada hari ini. Nah, kemudian kata beliau, wa kasuratul qatla wa qalati thiyab, dan apabila mayit itu banyak kemudian kain kafannya sedikit. Wa kana yajma'u thalathatu wal itsnain fi qabrin wahid, maka dikumpulkan, ya, tiga ataupun dua jenazah pada satu lubang kuburan. Wa yus'alu ayyuhum aktsaru qur'anan, kemudian ditanya, dicari siapa di antara mereka yang paling banyak bacaan ataupun hafalan Qur'annya. Fa yuqaddamu fil lahad, maka apabila dijumpai, diketahui di antara dua orang mayit ini atau tiga orang ini ada yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka itulah yang didahulukan untuk dimasukkan ke liang lahad. Wa kufina rijlain wa thalathatu fi thawbil wahid, ya, kemudian, ya, diberikan kain kafan, ya, bagi dua orang ataupun tiga orang dengan satu kain. Ya. Nah, kemudian berikutnya, wala yajuzu naz'u thiyabi syahid allati qutila fiha, tidak boleh untuk melepaskan kain yang dikenakan, yang dipakai oleh orang yang meninggal dalam medan jihad ketika dia terbunuh dalam jihad. Bal yudfanu wahya alaih, bahkan, ya, orang tersebut dikubur dengan pakaian yang melekat pada tubuhnya, dibiarkan. Berdasarkan, ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan, ya, kepada kaum muslimin terhadap para sahabat yang meninggal gugur dalam perang Uhud, kata Nabi, zammiluhum fi thiyabihim, ya, zammiluhum fi thiyabihim, kenakanlah, pakaikanlah kepada mereka pakaian-pakaian mereka yang melekat pada tubuhnya, dibiarkan. Ya. Nah, ayustahabu takfinuhu bi thawbin wahidin aw aktsar fa qasiyabih, dan disunahkan untuk mengkafani, ya, jenazah mereka dengan satu pakaian atau lebih, ya, di atas pakaiannya. Artinya misalkan, ya, orang yang meninggal dalam medan jihad tadi, ya, apabila dia mengenakan pakaian, dibiarkan pakaiannya, dan kalaupun ingin ditambahkan pakaian yang lainnya, silahkan, tidak mengapa. Ya, sebagaimana yang Nabi lakukan pada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Wal muhrimu yukfanu fi saubaihi alladzaini mata fiihima. Ya, demikian juga orang yang meninggal dalam kondisi ihram itu diberikan kain kafan dari dua pakaiannya yang dia kenakan ketika meninggal, yaitu dua kain ihramnya, rida dan izar, ya. Rida pakaian atasnya dan izar pakaian bawahnya. Ya. Yaitu yang meninggal ketika ihram. Oleh karena itu Nabi menyebutkan, ya, ketika ada yang meninggal ke dalam kondisi ihram, kata Nabi, wa kafinu fi thawbay alladzaini uhrima fihima. Kafanilah orang tersebut dengan dua pakaiannya yang dia meninggal, ya, dengannya. Kemudian, wa istahabu fil kafani umur. Ya, hal-hal yang disunahkan terkait dengan kain kafan. Yang pertama, al-bayad, dianjurkan untuk memilih kain kafan yang berwarna putih. Ya. Nah. Dan itu yang afdal. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Ilbasu min thiyabikumul bayada fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakaikanlah, ya, ataupun pakailah pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, karena sungguhnya itu adalah pakaian yang terbaik yang kalian miliki. Dan kafanilah, ya, jenazah-jenazah kalian dengan kain putih tersebut. Ya, artinya apabila misalkan tidak dijumpai, sudah diusahakan kain kafan yang putih, kok enggak dapat adanya warna lain, ya tidak mengapa. Namun selama memungkinkan, ya, kainnya tersebut putih, maka itu yang afdal. Kemudian yang kedua, kaunuhu salasata aswabin. Disunahkan berjumlah 3 lembar. Ya, 3 lembar. Dan ini berlaku untuk mayit laki-laki dan perempuan. Enggak ada bedanya. Ya. Nah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi mengatakan ataupun ketika beliau menceritakan, inna Rasulullah kuffina fi 3 aswabin yamaniyatin biyudin sahuliyah min kursuf laisa fihinna qamis wala imamah udrija fiha adrajan. Ya. Ketika Nabi meninggal, maka beliau dikafani dengan 3 lembar kain dari Yaman yang berwarna putih, yang bermotif sahuliyah, bergaris min kursuf. Ya. Nah, semacam kain katun, ya, atau yang semisalnya. Laisa fihinna qamis, ya. Yang tidak ada qamis pada kain tersebut. Ya. Yang ini tidak berlengan, ya, polos. Wala imamah, dan tidak ada imamah, dan sebagiannya dimasukkan. Artinya 3 lembar kain kafan tadi ditumpuk begitu. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, ayyakuna ahaduha saubu hibarah idza tayassar. Dan dianjurkan pula salah satu, ya, dari 3 lembar kain kafan tersebut, ya, itu berasal dari jenis kain hibarah apabila memungkinkan. Yaitu kain yang bergaris, ya. Nah, yang mendominasi adalah warna putihnya. Motifnya bergaris tapi putih, ya. Apabila memungkinkan. Oleh karena itu, ya, kata Nabi, idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbi hibarah. Apabila kalian atau salah seorang di antara kalian meninggal, ya, fawajada syai'an, kemudian dia mendapati sesuatu, maka hendaklah, ya, dia dikafani dengan kain hibarah, ya. Kain hibarah, kain apa? Ya, kain putih yang bergaris, ya. Kemudian yang keempat, tabkhiruhu salasan. Ya. Diasapi, ya, sebanyak 3 kali. Dikasih bukhur, asap yang memiliki bau yang wangi, ya. Bukhur. Ya, bukan asap sekedar asap saja, ya, tapi diasapi dengan ya, bahan-bahan yang menimbulkan bau yang wangi, bukhur, ya, ma'ruf. Ya, entah di sini jual ada gaharu. Ya, biasanya kalau di sana di Timur Tengah ya ada, ya, banyak dijual. Biasanya ada tempatnya khusus. Ya. Biasanya kadang hari Jumat, ya, sebelum para jemaah datang ke masjid, maka petugas masjid, ya, membakar bukhur tadi. Ya, ketika sudah panas keluar asapnya, maka diarak, dikelilingkan ke seluruh pojok masjid, ya, seluruh ruangan masjid, sehingga masjid dalam kondisi penuh dengan asap, tapi wangi, wangi masjidnya. Nah, sehingga yang masuk ke masjid, seger, ya. Masuk masjid langsung, ya, enak, semangat, ya, segar. Nah, ini juga termasuk anjuran ketika mengkafani si mayit. Ya. Nah, jadi lembaran-lembaran kain kafannya itu dikasih bukhur supaya wangi. Nah, luar biasa, ya, bimbingan Islam kepada kaum muslimin. Sampai ketika meninggalnya juga, ya, dianjurkan untuk berbuat baik, kasih wewangian. Nah, tapi sesuai dengan bimbingan syariat tentunya. Dikasih bukhur sebanyak 3 kali. Oleh karena itu kata Nabi, "Idza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan." Apabila, ya, kalian ingin, ya, membukhuri, ya, si mayit, maka bukhurilah sebanyak 3 kali. Wa hadzal hukmu la yashmalul muhrim. Dan anjuran ini, hukum ini tidak berlaku bagi orang yang meninggal dalam kondisi ihram. Ya, kenapa? Karena Nabi terkait dengan orang meninggal dalam kondisi ihram ada, ya, pesan lain. Apa itu? Kata Nabi, wala tutayyibu, jangan beri minyak wangi kepada orang tersebut. Ya, bukhur itu kan wewangian. Ya. Sehingga apabila orang meninggal ketika ihram, enggak dianjurkan untuk kain kafannya dikasih bukhur. Kenapa? Ada unsur wewangian di sana. Ya. Kemudian yang berikutnya selesai yang terkait dengan kain kafan. Ya. Poin yang ke-42, wala yajuzul mughalat fil kafan. Ya. Tidak boleh untuk membeli kain kafan yang harganya sangat mahal. Ya, ya tadi kain kafan harganya berapa? 1 juta. Ya. Nah, normal enggak? Kain kafan 1 juta. Hah? Satu orang mayit. Normal enggak? Enggak. 100 ribu itu pun ada kembaliannya mungkin. Ya. Nah, ini 1 juta, berlebihan. Lah gimana kok 1 miliar? Ya, juragan batu bara misalkan. Ya. Pokoknya saya pengen pesan lagi misalkan, berwasiat. Pokoknya kalau saya meninggal, berikan kain kafan saya terbuat dari sutra. Ya. Saya pengen meninggal, ya, dengan kain kafan terbuat dari sutra. Wah. Wow. Keder ini, meninggal kerabatnya, ahli warisnya bingung, mikir-mikir sayang, eman-eman. Ya. Nah, maka apabila wasiatnya itu bertentangan dengan syariat, maka enggak boleh dijalankan. Tetap, ya, kain kafan yang biasa saja. Baik. Wala ziyadatu fihi ala salasa, dan tidak boleh untuk mengkafani jenazah lebih dari 3 lembar. Ya. Li'annahu khilafu ma kuffina fihi Rasulullah kama taqaddam fil mas'alati sabiqah. Karena hal itu melisihi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah ketika dikafani, yaitu hanya 3 lembar kain kafan saja. Wa fi idha'atul mal, wa fi idha'atun lil mal. Dan ketika dikafani dengan lebih dari itu, apalagi dengan harga yang lebih, ya, ini sangat mahal, ini, ya, ada unsur idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan itu haram hukumnya. Wa huwa manhiyun anhu wala siyama wal hayyu aula bih. Ya. Dan hal itu dilarang, menyia-nyiakan harta, mubazir, ya. Nah, yang tentunya harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu lebih berhak untuk dimanfaatkan oleh orang yang meninggal ataupun orang yang masih hidup, ahli warisnya. Oleh kerana itu Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Inna Allah kariha lakum thalathan, qila wa qal, wa idha'atul mal wa kathratus su'al." Allah itu membenci terhadap kalian tiga perkara. Ya, yang pertama qila wa qal. Ya, katanya dan katanya, menyampaikan berita yang enggak jelas. Ya, kafa bil mar'i isman ayuhaditha bikulli ma sami'a. Ya, cukup seorang itu jatuh dalam perbuatan dosa ketika dia menyampaikan sebuah berita yang enggak jelas. Ya, setiap yang dia dengar sampaikan, padahal belum jelas benar apa salahnya, masih dugaan katanya dan katanya. Ya. Nah, kemudian akhirnya mendengarkan disangka benar, ya. Ini termasuk yang dilarang. Qila wa qal. Kemudian perkara yang kedua, wa idha'atul mal, menyenyakan harta, menghambur-hamburkan harta. Dan definisi menghambur-hamburkan harta, ya, adalah ketika harta tersebut digunakan bukan pada haknya, sedikit ataupun banyaknya. Ya. Harta banyak kemudian dihambur-hamburkan, disia-siakan, tidak dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Ini termasuk menghambur-hamburkan harta. Termasuk juga apabila hartanya sedikit, sepele, 100 rupiah, tapi disia-siakan, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya, dibuang atau dibeli untuk sesuatu yang merusak. Ini menyia-nyiakan harta, meskipun sedikit, sepele, 1000 rupiah. Ya. Ini termasuk idha'atul mal. Lah, termasuk idha'atul mal yaitu membeli kain kafan dengan harga yang tinggi, yang mahal. Wa katsratu su'al, termasuk perkara yang dilarang adalah banyak bertanya. Ya, termasuk juga makna dari katsratu su'al yaitu banyak meminta dalam kondisi enggak butuh. Pengemis. Ya, menjadikan itu sebagai profesi dan mata pencaharian. Rumahnya gedongan, mobilnya banyak. Ya, tapi dia ngontrak, ya, merantau, ya, keluar pulau, ya, keluar dari kampung halamannya. Apa profesinya? Ngemis, ya. Ngemis, ya. Nah, jadi gembel, rela hari-hari pakaian compang camping, ya. Gak apa-apa saya dihina, yang penting duit saya banyak. Nah, pulang ke rumahnya naik pesawat, masya Allah. Pulang ke rumahnya pengemis naik pesawat, ya. Allahumma musta'an. Kedongan tanahnya di mana-mana. Musibah ini, kasratus su'al. Banyak bertanya, atau makna yang kedua, banyak meminta dalam kondisi enggak butuh. Tai wa yujibuni bihadil munasabah. Maqalahu al-'allamah Abu Thayyib fi ar-Rawdah an-Nadiyah. Nah, dan sungguh ya, aku kagum dalam kesempatan ini dengan apa yang telah dinyatakan oleh Al-Allamah Abu Thayyib dalam Raudhatun Nadiyah ketika beliau mengatakan walaisa takthirul akfani wal mughalat fi athmaniha bimahmud fa innahu laula wurudu syar'i bihi lakana min idha'atil mali li'annahu la yantafi'u bihil mayyit wa la ya'udu naf'uhu 'alal hayy. ورحم الله أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث قال إن الحي أحق بالجديد لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه إن هذا خلق. Ya, bahwa banyaknya kain kafan dan mahalnya harga kain kafan ini bukan perkara yang terpuji. Ya, yang kalau seandainya tidak ada bimbingan syariat, ya, tentang hal itu, maka sungguh hal itu termasuk perbuatan menyenyakan harta. Karena hal itu ya, tidak akan memberikan manfaat kepada si mayit dan tidak pula kembali manfaatnya kepada orang yang hidup. Dan sungguh Allah telah merahmati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengatakan bahwa orang yang hidup lebih berhak untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Yaitu ketika dikatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu pada saat beliau ya telah ditentukan ya pakaian dari pakaian-pakaian yang digunakan untuk mengkafani beliau, kata beliau in hadza khalaq, ini perkara yang baru ya. Nah, wal mar'atu fi dzalika karrajuli idza dalila 'ala at-tafriq. Dan terakhir, ya, kata beliau bahwa jumlah kain kafan dan sifat-sifat kain kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayit itu sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Karena tidak ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga asal hukumnya apa? Sama. Ya, sama. Nah, sehingga sekarang kesimpulannya, ya, dalam hal mengkafani jenazah setelah selesai memandikan, ya, berarti yang harus disiapkan, ya, adalah kain kafan. Seperti yang disebutkan tadi bahwa jumlah kain kafan yang disyariatkan, yang disunnahkan berapa? 3. Kita siapkan kain kafan berjumlah 3. 3 lembar langsung ditumpuk. Ya, 1. Lembar kedua, lembar ketiga. Ya. Dan juga untuk lebih memudahkan, ya, sebelum diletakkan si mayit di atas kain kafan, maka diletakkan di bawah kain kafan beberapa tali-tali yang digunakan untuk mengikat si mayit. Ya. Dan jumlahnya tidak ada ketentuan. Ya. Yang jelas bagian kepala, bagian kaki, kemudian ya, bagian tengah, ya, perut, ya, kemudian bagian kaki ke atas, betis, paha, sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing mayit berbeda-beda. Ada yang pendek ya mungkin 3 cukup. Ada yang sedang ya mungkin 4 cukup. Ada yang panjang ya, ya lebih dari itu, sesuai dengan kebutuhan. Ya, dan tujuan dari pengikatan ya nanti kain kafan terhadap si mayit enggak ada tujuan lain kecuali sekedar untuk melindungi aurat si mayit ketika diangkat dari rumah duka ke pekuburan. Sehingga apabila sudah disiapkan ya kain kafan berjumlah 3 lembar, kemudian di bawahnya diletakkan apa? Tali-tali, maka baru diletakkan si mayit, tubuh si mayit dalam kondisi tetap tertutupi auratnya. Perlu diingat ini. Jadi aurat yang tetap dijaga ketika memandikan si mayit tetap ya, tertutupi, terjaga ya, dari pandangan manusia. Oleh karena itu ketika memandikan jenazah juga ya, hendaknya tertutup lokasinya itu, jangan terbuka ya, dan gak boleh ya, masuk dalam ruangan tersebut kecuali yang punya kepentingan, yang ada tanggung jawab untuk memandikan jenazah atau si mayit. Yang gak ada kepentingan gak boleh masuk ya, sehingga harus tertutup. Demikian pula ketika mengkafani, sudah diletakkan si mayit ya, di atas kain kafan dalam kondisi tertutupi apa? Auratnya ditutup dengan kain. Lalu mulai satu lembar pertama dimulai dari bagian kanan. Ya, kalau ini misalkan mayit kepala berada di bagian kanan saya, kaki berada di bagian kiri saya. Maka ketika ya, ingin melipat lembaran pertama ya, dari lembaran kain kafan kepada si mayit dimulai dari lembaran sebelah kanan. Lembaran sebelah kiri, afwan. Sebelah kiri. Ya, ke arah sebelah kanan. Sudah? Kemudian baru ditutup dengan lembaran sebelah kanan. Ini baru satu. Tutup lagi bagian yang setelahnya, lembar kedua dan ketiga. Selesai? Ya. Dan diusahakan kalau bisa misalkan kain kafannya panjang, maka diusahakan kain kafan tersebut lebih panjang bagian atasnya, bagian kepalanya. Ya. Apa gunanya? Untuk apabila ada yang lebih itu bisa ditutupkan ke wajah si mayit. Ya. Nah. Sehingga dalam hal ini ketika mengikat ya, kain kafan terhadap tubuh si mayit itu enggak disyaratkan harus ujung dengan ujung dalam kondisi seperti pocong itu loh. Ya. Enggak mesti. Ya. Nah, yang jelas kalau misalkan satu persatu dari 3 lembar kain kafan tadi sudah terikat, sudah tertutupi, maka baru diikat. Ya, bagian atas, bagian bawah. Bagian bawah misalkan diikat. Ya. Nah, ujungnya. Ya, satu. Kemudian bagian atasnya mau dibuat pocong misalkan, ya, tahu pocong ya. Sudah istilah ma'ruf sih. pocong di bagian atasnya, bagian kepalanya persis, ya, di atas kepalanya, ya, istilahnya pocong. Nah, atau kalau misalkan itu, kalau misalkan pas, kalau misalkan lebih, ya, itu bisa di diikatkan ke arah mukanya, ya, ditutupkan ke arah mukanya, kemudian baru diikat, ya, bagian apa nih, ke lehernya. Setelah itu baru tali yang ada di bagian tubuhnya diikat, ya, misalkan bagian apa, dadanya, ya, dada, kemudian bagian betis dan paha, ya, sudah. Ya. Ada kurang lebih misalkan 5 ikatan. Ya. Dan sebelum itu, ya, sebelum diikat ada yang terlewat. Ya, ada yang terlewat. Ketika, ya, sebelum di apa namanya? Sebelum dilipatkan, ya, dari lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, itu disiapkan kain kapas. Ya. Kain kapas yang berfungsi untuk menutup setiap lubang-lubang atau rongga-rongga tubuh si mayit. Insyaallah, terlupakan ini. Ya. Yang sudah dikasih minyak wangi. Seperti apa? Kedua mata. Tutup. Rongga hidung. Ya. Terus mana lagi? Mulut. Kemudian kedua telinga. Mana lagi? Ya, maaf. Dubur. Tetap kita harus beradab dengan si mayit, tidak boleh menyentuh aurat si mayit secara langsung, tapi harus menggunakan pelapis, itu pun dibalik hijab, ya, ada penutup aurat si mayit, ya, dari bawah diletakkan. Nah, selesai, letakkan kapas yang berikutnya, ya, pada bagian bawahnya, maaf, ya, pantatnya, ya, bagian pantatnya supaya lebih kuat, tidak mengapa dikasih kain. Kemudian bagian anggota sujudnya, berarti apa? Dahinya, hidungnya, kemudian kedua telapak tangannya, kemudian kedua lututnya dan kedua kakinya, jari-jemarinya. Ya, ini semuanya, ya, diletakkan, ya, berupa kapas. Setelah itu baru dilipat satu persatu, lembar satu, lembar kedua, dan lembar ketiga, ya, baru digotong. Ya, ada pun nanti ketika sampai di liang lahat, ya, di kuburan, ketika mau diletakkan, ya, maka dalam hal ini, ya, apakah diharuskan untuk melepas, ya, ikatannya tadi, maka dalam hal ini, ya, tidak ada ketentuan. Terserah, ya, mau dilepas silahkan, mau dipertahankan juga silahkan, ya. Nah, tapi biasanya diapain? Dilepas, ya. Nah, tapi sebagian kaum muslimin, ya, ketika mereka, ya, apa namanya, biasa mendapati kebiasaan seperti ini, ya, bahwa setiap mau dikubur itu harus dilepas. Kenapa? Ada keyakinan, takut kalau nggak dilepas jadi pocong keluyuran, ya, gentayangan, katanya. Wah, ini keliru, ya, yang seperti ini. Kenapa? Takut nanti katanya. Ya, kalau enggak dilepas bahaya ini, keluyuran itu. Nauzubillah. Ini rusak, ya. Khurafat. Ya, alamnya sudah beda, Pak. Ya, alamnya sudah beda. Mereka sudah di alam barzakh, alam kubur. Kita dalam dunia. Ya, enggak ada ruh gentayangan itu, enggak ada. Ya. Itu hanya menggambarkan kamu adalah orang penakut. Ya, takut. Ya Allah musta'an. Sehingga terserah, ya, mau dilepas atau mau dipertahankan. Yang jelas, ya, apabila misalkan dibutuhkan, ya, misalkan naudzubillah tubuh si mayit rusak. Ya, rusak. Nah, misalkan apa? Ya, kecelakaan atau, ya, hancur. Ya, sehingga ketika memandikan saja sulitnya luar biasa. Ya, sampai hampir-hampir enggak bisa dimandikan. Hancur. Ya, tubuhnya. Sehingga kalau misalkan kain kafannya dibuka ikatannya, akan berantakan itu tubuhnya. Maka tidak mengapa untuk dipertahankan ikatannya ketika ada hajah. Ya, yang jelas, ya, tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaallah, ya. Apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan berikutnya nanti adalah adab tentang mengiringi jenazah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan bisa dibahas pada kajian kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.